أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله Senantiasa kita mengulang untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dari karunia taufik wal hidayah wal amal salih. Ini semua semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang seharusnya untuk kita mensyukurinya, senantiasa mensyukurinya. Memujinya dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam lil-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimallahu ta'ala, dan kita sampai pada pembagian amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pembagian-pembagian yang mesti untuk kita mengetahuinya. Yang pertama, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Dan ketahuilah sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bagian, beberapa jenis. Fataratan yakunu riyaan mahdhan. Ini yang pertama yang sudah kita ambil. Terkadang amalan itu dia lakukan murni, dia lakukan itu untuk semata-mata riya. Supaya dilihat, dipuji, didengar oleh orang lain. Tidak ada yang mendasari dia melakukan amalan itu kecuali ini. Nah, semata-mata itu saja, riya. La yuradu bihi siwa mura'atil makhlukin li ghadadid dunyawi. Tidak ada yang dia inginkan dalam amalan yang dia lakukan itu, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya, tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya untuk supaya dilihat, dipuji oleh makhluk, orang lain. Li gharadi duniawi, dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Kahalil munafiqina fi salatihim. Hal ini seperti keadaannya orang-orang munafik dalam salat mereka. Keadaannya seperti keadaan orang munafik dalam salat mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila mereka orang-orang munafik itu berdiri untuk menegakkan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Sebenarnya mereka malas mengerjakan itu, tapi hanya karena enggak enak dengan tetangganya atau karena ingin mendapat simpati. Nah, karena dia ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, maka rajin-rajinlah ke masjid supaya dapat simpati dari jamaah. Nah, ini mulai ramai biasanya, hati-hati. Nah, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk itu. Seperti keadaannya orang-orang munafik Apabila mereka itu bangkit untuk melaksanakan sholat, maka mereka bangkit dengan malas. Yura'unan nasa, semata-mata hanya untuk memperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia tidaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sangat sedikit. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, yang mereka semata-mata salat itu hanya untuk diperlihatkan kepada manusia semata. Wa kadzalika wasafa Allahu al-kufara birriya'i. Orang yang melakukan ibadah seperti ini itu seperti orang-orang kafir pula, yang Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan riya. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takunu kal ladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka keluar dari kampung-kampung mereka itu dengan sombong, botor, dan juga semata-mata agar untuk dilihat oleh manusia, dan menghalangi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa hadha riya'u al-mahdu la yakadu yasduru min mu'min fi fardhi salati wassiyam. Riya' yang murni seperti ini tidaklah benar-benar muncul dari seorang mukmin, yang tidak hanya muncul dari seorang mukmin saat dia melakukan salat wajib atau puasa yang wajib. Waqad yasduru fi sadaqati alwajibati walhajji wa ghairihima min al'amali adh-dhahirati aw allati yata'adda naf'uha. Dan terkadang riya yang seperti ini itu muncul saat dia melakukan amalan sedekah yang wajib, zakat maksudnya, dan haji, dan yang semisal dari keduanya, selain dari keduanya, dari amalan-amalan yang zahirah, yang nampak, atau amalan-amalan yang memiliki manfaat untuk orang lain. Fainal ikhlasa fiha azizun, maka sesungguhnya keikhlasan itu di dalamnya ada aziz, keperkasaan, kemuliaan. Wahadal amalu la syakka al-muslim annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta minallahi wal-uqubata. Amalan yang seperti ini tidak diragukan lagi, apabila dilakukan oleh seorang muslim maka dia itu amalan yang membatalkan apa yang dia lakukan. Kalau dia seorang muslim melakukan sebuah amalan semata-mata didasari dengan riya yang murni, tidak diragukan lagi itu termasuk habitun amal, perkara-perkara yang menggugurkan amalan, karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini khitabnya, pembicaraannya, arah pembicaraan ayat ini itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba atau adalah rasulnya. Naam. La yahbatanna amaluka, niscaya betul-betul akan gugur dan hilang amalanmu. Walatakunanna minal khasirin, dan nanti kamu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Salatnya dia, puasanya dia, zakat, infak, sedekah. Naam. Kalau semata-mata didasari oleh riya, maka yang demikian menggugurkan amalan dia. Bahkan tidak cuma semata-mata gugur, dia menjadi orang yang berhak mendapatkan kemurkaan dan juga dosa, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang sholat kok malah dapat dosa? Iya, ini contohnya. Orang sholat kok malah disiksa? Iya, ini contohnya. Nah, kapan? Manakala dia sholatnya murni semata-mata hanya untuk dilihat oleh orang, riya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celaka, binasa orang-orang yang sholat. Nah, berarti enggak sholat aja, kan enggak ada ancaman, lebih parah lagi. Nah, maksudnya adalah agar tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, menjalankan ibadah yang lurus ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Kemudian mengatakan hunafa, itulah orang hunafa, ai mutahannif. Mutahannif minasyirki ila tauhid. Itulah orang-orang yang mereka berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Naam. Kemudian Allah melanjutkan wa yuqimus salata, dan kemudian menegakkan salat, dan salat itu asyraful ibadatil badan. Salat itu adalah ibadah badan yang paling utama. Itu salat. Naam. Ibadah badan yang paling utama adalah salat. Makanya Allah sebutkan wa yuqimus salata. Wa yu'tuz zakata, dan untuk menunaikan zakat lil fuqara wal mahawij. Zakat itu dipergunakan untuk fuqara, orang-orang yang membutuhkan, yang kekurangan, wal mahawij, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, yang tegak, yang adil. Naam. Oleh karenanya sebagian para ulama di antaranya Al-Imam Az-Zuhri rahimallahu taala dan juga para imam yang lainnya, mereka memasukkan bahwasanya amalan itu bagian dari keimanan. Beramal dulu, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, tadi sudah disebutkan contohnya, menegakkan salat, membayar zakat. Nah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Berarti seorang mukmin yang dia beriman betul kepada Allah, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqamah sampai ujung akhir hidupnya, maka dia bisa menjadi orang yang lebih mulia dibanding malaikat. Ini perbedaan antara al-bashar awil insan dengan malaikat. Kalau malaikat, loh, malaikat kan enggak pernah maksiat, kok bisa manusia lebih tinggi? Nah, malaikat kalau ditinjau dari awal penciptaan, maka dia lebih mulia dibanding manusia. Malaikat kalau ditinjau dari awal penciptaan, dia lebih mulia. Nah, alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalilnya diantaranya. Nah, malaikat itu orang, malaikat adalah makhluk yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal penciptaan, maka malaikat lebih utama. Wa indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa yastahsirun yusabbihu al-laila wan nahara la yafturun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak putus-putusnya senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan siang hari, la yafturun, tidak pernah merasa capek. Malaikat lebih mulia manusia dari awal penciptaan. Namun di akhir, nah, apabila ditinjau dari akhir kehidupannya, di ujung kehidupan, kalau seorang hamba itu menjadi hamba yang mukmin, istiqamah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mulia dibanding malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Nah, sementara malaikat tidak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk. Malaikat kan juga makhluk. Dan juga dalilnya, ini penting juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, saat seorang hamba yang beriman dan beramal saleh tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pasangan-pasangan hidup mereka juga masuk di dalamnya. Subhanallah. Lihat, kalau kita mampu mengarahkan keluarga kita, istri kita untuk beriman dengan keimanan yang benar, untuk memegang agama ini dengan agama yang benar, maka akan berkumpul kembali nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatkala kalian telah masuk ke dalam surga dan pasangan-pasangan kalian, tidak cukup dari situ, wa dzurriyyatuhum wa dzurriyyatukum, dan anak keturunan kalian, anak keturunan kalian masuk semua ke dalam surga, kalau masuk surga ya. Nah, maka malaikat ikut masuk ke dalam surga untuk mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, kesejahteraan untuk kalian. Salam kesejahteraan untuk kalian. Bima sabartum, akibat atau bima sabartum, dengan apa-apa yang dulu kalian bersabar saat hidup di atas muka bumi. Wa ni'ma uqbaddar, dan sebaik-baik balasan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat, malaikat mengucapkan selamat kepada hamba-hamba yang beriman, beramal saleh tatkala sudah masuk ke dalam surga. bersama dengan pasangannya, bersama dengan anak keturunannya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini malaikat sampai mengatakan demikian, menunjukkan itu lebih utama, manusia lebih utama dibanding malaikat di penghujungnya. Di penghujungnya. Tetapi memang butuh perjuangan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya dimulai dari membersihkan hati kita. Nah, membersihkan hati kita dari niatan-niatan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, wa taratan yakunu al-amalu lillahi wa yusyarikuhu riya'u. Terkadang amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, namun bercampur dengan riya. Bercampur dengan riya. Fa in syarakahu min aslihi fan-nususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aydan. Kalau bercampurnya itu dari awal, dari asal dia tidak melakukan amalan telah bercampur, maka nas-nas yang sahih menunjukkan atas batilnya dan gugurnya amalan ibadah tersebut. Nah, dari awal itu sudah tercampur untuk Allah juga untuk yang lainnya. Nah, kalau yang jenis pertama kan tadi murni. Nah, wis enggak mikir pahala, enggak mikir dosa, enggak mikir ini, pokoknya saya rajin ke masjid supaya dapat ini, dapat itu misalnya. Nah. Tapi kalau jenis yang kedua, dia itu ikhlas juga untuk Allah tapi bercampur dengan riya. Nah, ini dirinci. Kalau bercampurnya dari awal dia mengerjakan, maka sama saja amalannya batil. Amalannya tidak sah. Nah. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal yaqulullahu tabaraka wa taala ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syarikahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, hadis qudsi, aku paling tidak butuh akan tandingan-tandingan, nah, sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan menyekutukan bersamaku di dalamnya kepada yang lainnya, maka akan aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bergantung kepada apa yang dia sekutukan tersebut. Nah. Man tawakkala 'ala syai' wukila ilaih. Barang siapa yang dia tawakalnya kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada apa yang dia bertawakal dengannya. Demikian juga Imam Ahmad dari sahabat Syaddad ibni Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang salat karena riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man shoma yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang dia berpuasa supaya juga dilihat oleh manusia, maka dia berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Maka barang siapa juga yang bersedekah sekedar hanya untuk diperhatikan oleh manusia, maka dia telah berbuat syirik. Nah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang berikutnya atau disebutkan di sini bagus, wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na wa annal 'amala idza khalathahu syai'un minar riya kana batilan. Ta'ifatun minas salafi minhum Ubadah ibn Samit wa Abu Darda wal Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairuhum. Dan yang diriwayatkan tentang makna bahwasannya amalan apabila bercampur dengan riya di awalnya, maka amalannya itu batil. Ini adalah pendapat dari ulama kita terdahulu, diantaranya adalah sahabat Ubadah bin Samit dan Abu Darda, demikian juga tabi'in Hasan al-Basri dan Sa'id bin al-Musayyib rahimallahu ta'ala. Kemudian rincian yang ketiga. Nah, kalau tadi kan yang pertama murni riya, yang kedua untuk Allah tetapi juga riya, bercampur dengan riya. Kalau di awal sama hukumnya, batil amalannya. Yang ketiga, wa ma in kana al-aslu al-amalu lillahi thumma tara'at 'alayhi niyyatur riya fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilafin. Yang ketiga, apabila seseorang itu melakukan amalan asalnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tersusupi atasnya niat riya, masuk niat riya di tengah-tengah amalan, walaupun itu berbahaya, tapi kalau dia berusaha untuk melawan, menepis, menghilangkan niat riya yang ada pada dirinya, fala yadurruhu bighairi khilafin, maka yang demikian tidak memudaratkan amalan dia sedikit pun tanpa ada perbedaan di dalamnya. Jadi kalau seseorang dari awalnya dia niat ikhlas karena Allah, misalnya salat, salat zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di rakaat yang ketiga tara'a, muncul, tersusupi niat riya, nah, di dalam hati. Nah, kalau dia berupaya untuk menepis, melawan, menghilangkan apa yang bergejolak di dalam hatinya itu, dia tepis, tidak, ini semua karena Allah, misalnya demikian, tidak dia hiraukan, tidak dia ikuti yang demikian sampai pada rakaat keempat, sampai pada salam, maka yang demikian tidak memadaratkan sholat yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan. Wa in istarsala ma'ahu falyuhbitu bihi 'amaluhu am la yadurruhu dhalik wa yujaza 'ala asli niyatihi fi dhalika ikhtilafin bainal ulama min as-salaf. Kalau dia istirsal, awalnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salat duhur tadi, rakaat yang ketiga tara'at niyatur riya, nah, muncul niat riya, kemudian dia istirsal, istirsal itu mengikuti, diikuti. Nah, apa yang muncul di dalam hatinya, benaknya tadi diikuti, tidak bercoba untuk dilawan. Kita pernah merasa pasti ya, maksudnya kayak gitu. Nah, oh kamu tuh memang ini orangnya paling ini itu, saya tuh kayaknya ini paling rajin kalau ke masjid ini. Macam-macam. Nah. Nah, akhirnya dia ikuti istirsal, bahkan sampai mungkin akhirnya lupa rokaatnya, lupa terkadang. Nah, bahkan terkadang pula bacaannya lupa, karena istirsal itu tadi mengikuti niat riya yang ada di dalam hatinya itu tadi. Nah, inilah yang para ulama itu berbeda pendapat, apakah amalannya batil dari awal ataukah dia diberikan, dibalas, diberikan pahala pada amalan yang tidak riya, kemudian pas riyanya tidak diberikan apa-apa, ini khilaf. Nah, dan yang paling bagusnya adalah apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kalau amalannya itu tidak terkait dari awal sampai akhirnya, kalau amalannya tidak terkait dari awal sampai akhir, maka sah ibadah yang dilakukan saat niatnya itu ikhlas karena Allah, dan batil ibadahnya saat niatnya itu riya, saat muncul riya dan dia tidak mencoba untuk melawannya. Nah, misalnya ibadah yang tidak ada kaitannya dari awal sampai akhir, seseorang yang bersedekah, seorang yang bersedekah 100 ribu, di 20 ribu pertama dia ikhlas karena Allah, diberikan pahala. 20 ribu yang kedua dia ikhlas karena Allah, diberikan pahala. Di 2 ribu ketiga dia riya karena sudah terkenal. Nah, ini bapaknya baik kok ini. Ini baik, baik, baik. Nah, akhirnya riya. Nah, yang ke 20 ribu yang ketiga, keempat riya. Yang enggak dapat apa-apa. Nah. Tapi yang pertama tetap mendapatkan wayujaza. Yang pertama tetap akan dibalas dengan kebaikan. Nah, dibalas dengan pahala karena tidak ada kaitannya dari awal sampai akhir. Kalau ibadahnya itu ibadah yang terdapat kaitan dari awal sampai akhir, maka kalau niat riaknya itu dia ikuti sampai akhir ibadahnya, maka ibadahnya batil. Walaupun dari awal tadi ikhlas. Contohnya salat. Rakaat pertama, kedua ikhlas karena Allah. Rakaat ketiga, keempat muncul riya dan dia ikuti. Nah, bahkan terkadang berlezat-lezat dengan bayangan dan pikiran dia tadi. Nah, terus dia ikuti sampai salam. Batil ibadahnya, enggak dapat apa-apa. Nah, enggak dapat apa-apa. Baik. Makanya penting betul-betul hati itu kita perhatikan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rincian yang terakhir, apabila amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia melakukan, orang-orang memuji amalan yang dia lakukan sehingga dia merasa bangga. Bagaimana amalannya? Amalannya tetap sah. Misalnya dia sebenarnya enggak menginginkan, dia sholat, tiba-tiba ada orang tahu. Sholat duha misalnya, sholat, selesai sholat duha, dua rakaat. Nah, orang pada tahu kemudian, wah rajin mas ya sholat duha sekarang misalnya. Nah, ada kan biasanya terbesit kebahagiaan kan, ada orang memuji gitu. Nah, ini bagaimana dengan amalannya? Maka yang amalan seperti ini atau kondisi yang seperti ini tidak memudaratkan amalannya sedikit pun. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, fa'amma idza amila al-amala lillahi khalisan thumma alqa Allahu lahu sana'a al-husna fi qulubil mu'minin bidzalika fa faraha bi fadlillahi wa rahmatihi wastabshara bidzalika lam yadhurruhu dzalik. Apabila seorang melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pujian. Nah, karena orang-orang melihat pada dirinya dengan pujian yang baik pada hati-hati orang-orang yang beriman. Dan dengan pujian orang-orang yang beriman tadi, maka dia fafaraha, dia bahagia. Senang dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan rahmatnya dan kabar gembira tersebut. Maka yang demikian tidak memudaratkan amalannya sedikit pun. Wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'an ar-rajuli ya'malu al-'amala lillahi min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Dalilnya adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ditanya tentang seseorang yang melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah dari amalan kebaikan. Kemudian manusia itu memujinya. Nah, kemudian manusia itu memuji atasnya. Faqal, maka Nabi mengatakan tilka ajilun bushra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipersegerakan untuk seorang mukmin. Kharrajahu Muslimun wa kharrajahu Ibnu Majah wa indahu ar-rajulu ya'malu al-'amala lillah fa yuhibbuhu an-nasu alayhi wa bihadha al-ma'na fassara al-Imam Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahuyah wa Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhum. Demikian juga Imam Muslim rahimallahu taala mengeluarkan hadis seseorang yang melakukan sebuah amalan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia itu mencintai karena amalan tersebut. Nah, demikian juga manakala dia melakukan ibadah itu sebenarnya sembunyi-sembunyi, tapi ketahuan juga, dan akhirnya dipuji. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-'amala fayassuruhu, ya Rasulullah, seseorang melakukan sebuah amalan dan dia merahasiakannya. Fa idza tala'a alaihi ajabahu, tatkala diketahui, tatkala ternyata orang lain mengetahui, dia merasa bangga. Nah, merasa bangga, artinya ibadah dia telah selesai. Nah, faqal, maka Nabi mengatakan lahu ajran, bagi orang yang demikian mendapatkan dua pahala. Ajrus sir, pahala dia sembunyikan ibadahnya. Wa ajrul alaniyah, dan pahala dia tampakkan ibadahnya. Nah, dia tampakkan ibadahnya. Maka sebagai kesimpulan adalah apa yang sangat bagus diucapkan oleh Sahl Ibnu Abdillah At-Tustari. Beliau mengatakan laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqa min al-ikhlasi li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada yang lebih susah, lebih berat bagi hawa nafsu itu kecuali untuk ikhlas. Tidak ada yang lebih berat, lebih susah untuk hawa nafsu kita kecuali agar ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena keikhlasan itu enggak ada tempatnya di hawa nafsu kita. Kalau sudah hawa nafsu yang berbicara, kalau sudah hawa nafsu yang menguasai hati kita, jiwa kita, enggak ada keikhlasan. Enggak akan bisa bercampur. Nah, tapi kalau keikhlasan itu muncul, kalau keikhlasan itu menempati hati kita, maka akan hilang hawa nafsu. Nah, maksudnya hawa nafsu akan hilang. Nah, tetapi kata beliau rahimallahu taala, memang laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqa min al-ikhlas. Jiwa, hawa nafsu itu tidak ada yang lebih sulit dibanding untuk ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ada tempatnya di dalam hawa nafsu. Berkata Yusuf Ibn al-Husayn al-Razi, a'azza syai'un fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia, azu syai'in fid dunya, sesuatu yang paling mulia di dunia itu, yang paling tinggi itu adalah ikhlas. Wa kam ajtahid fi isqati riya'i an kalbi wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Kata beliau, betapa sering aku berjihad menundukkan dalam diriku, menghilangkan sifat riya' dalam hatiku, namun seakan-akan dia itu tumbuh, muncul kembali dengan warna yang lain. Nah, karena kata beliau, tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini kecuali ikhlas. Aku sudah berusaha untuk melawan, menghilangkan riya dalam hatiku, hilang, tapi seakan-akan sepertinya dia tumbuh lagi, tapi dengan warna yang lain. Nah, dengan warna yang lain. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan menjadikan amalan soleh bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Ya. Yeah. Salam. Jazakumullahu khairan. Masukannya yang sangat berharga, insyaallah taala, tentang pengelompokan pertanyaan dari jamaah. Dan ini nanti bisa diakomodasi masalah. Kemudian pertanyaan pertama, azan tidak pakai doa, bagaimana hukumnya? Doa setelah azan apa sebelum azan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Oh itu toh. Anu. Taib. Enggak apa-apa. Ini aja salah ini. Tidak pakai wa. Yang pertama harus kita ketahui tentang syariat adzan. Lafat-lafat adzan itu lafat-lafat yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, walaupun hanya satu huruf. walaupun hanya dikurangi satu huruf, tidak boleh. Adzan, kita bicara sedikit sejarah adzan, itu tidak lepas dari sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau tiba di kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk memanggil, bagaimana caranya memanggil para sahabat kaum muslimin agar salat di masjid. Nah, sebagian mereka mengusulkan bagaimana kalau pakai lonceng seperti orang-orang Nasara, bagaimana kalau pakai trompet seperti orang-orang Yahudi, hingga kemudian tertidur semuanya. Nah, Abdullah bin Zaid bermimpi, kemudian didatangi oleh malaikat yang memakai baju berwarna hijau dan mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid lafad-lafad adzan. Apabila engkau akan mengumandangkan adzan, apabila sebelumnya, maukah aku ajarkan yang jauh lebih baik daripada itu semuanya, dengan lonceng, dengan trompet. Nah, yang jauh lebih baik dari itu semua, yaitu dengan lafad-lafad ini. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada wawunya, enggak ada waw. Waw itu artinya dan, Pak, sebenarnya. Tapi karena lafad-lafad adzan ini telah ditetapkan oleh syariat, maka kita ikuti, sehingga tidak pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Kemudian beliau terbangun, sampai selesai beliau terbangun dan diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi demikian demikian demikian." Maka Nabi mengatakan, "Benar mimpimu itu." Nabi mengatakan demikian. Dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Abi Rabah untuk mengucapkan lafaz-lafaz tersebut. Nah, 14 lafaz. Nah. Dalam hadis Abu Mahdhurah itu ada 16 yang dikenal dengan istilah ada tarji'. Nah, adzannya penduduk Mekah. Jadi memang tidak pakai wa, Pak, ya. Naam, untuk adzan memang tidak pakai wa. Begitu pula iqamat tidak pakai wa. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Hanya saja yang membedakan antara adzan dan iqamat, kalau adzan itu dilafalkan dengan pelan dan memiliki jeda. Kalau iqamat agak cepat. Naam. Kalau adzan itu jumlahnya genap, kalau iqamat itu ganjil. Kecuali pada bacaan qad qamatis shalah dan Allahu Akbar yang terakhir. Demikian juga yang di depan tentunya. Demikian pertama. Yang kedua, sebentar Pak. Salat tahiyatul masjid di musala atau dilanggar, niatnya bagaimana? Niatnya sama. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltumul masjida fala yajlisu hatta raka'atain, hatta raka'atain." Atau qala alaihi salatu wasalam, apabila salah seorang kalian masuk ke tempat salat, janganlah dia itu duduk kecuali salat dua rakaat. Lantas bagaimana salatnya? Bagaimana niatnya? Nah, niat sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya itu letaknya di dalam hati. Nah, niat letaknya di dalam hati. Kalau kita masuk musalla atau langgar atau surau, ya bahasa kita surau, ya sudah, dia masuk kemudian dia niatkan tahiyatul masjid. Karena yang namanya masjid itu adalah tempat untuk orang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kalau secara khusus ya bangunan yang diwakafkan untuk muslimin, yang ditegakkan di sana salat lima waktu, salat Jumat. Nah, kalau secara khusus. Salat tidak menghadap kiblat hukumnya tidak sah. Nah, kalau dia tahu, maka bagaimana cara menggantinya? Ya dia segera ganti. segera ganti. Misalnya kemarin dia baru ingat, "Duh, kemarin berarti saya enggak sah salatnya." Segera dia ganti. Saat itu juga. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man nasiya aw nama an salatin fakafaratuhu hina dzakara aw maqala alaihi salatu wassalam." Barang siapa yang dia tertidur atau lupa dari satu salat, maka kafarahnya itu, tebusannya itu adalah dia kerjakan saat dia ingat. Masuk di dalamnya juga itu. Seseorang misalnya, contoh lagi kasus. Lupa mandi janabah. Misalnya, lupa mandi janabah. Sehingga sholat duhur, sholat asar, ingat-ingat sholat maghrib. Pas mau maghrib baru ingat, mandi sore gitu baru, loh tadi pagi gak mandi janabah ini. Nah, karena dia biasa nunda-nunda, biasa dia. Nah, akhirnya lupa. Nah, bagaimana sholat duhur dan asarnya? Ya langsung diganti. Langsung diganti dengan cara berurutan. Dengan cara berurutan. Kalau misalnya dia mau sholat maghrib dulu, ya sholat maghrib dulu. Nah, berjamaah. Setelah itu sholat duhur, sholat asar. Cara mengganti waktu-waktu yang terlewat. Demikian ya Pak. Taib. Barakallahu fikum. Salam. Yang pertama, seseorang yang beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berpendapat bahwasanya pokoknya saya beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima oleh Allah terserah, tidak terserah, mau dapat pahala enggak apa-apa, enggak dapat pahala juga enggak apa-apa. Pokoknya saya yang penting ikhlas, begitu Pak ya. Ini adalah ungkapan yang salah. Ungkapan yang salah, bahkan salahnya salah total. Salah total. Mohon maaf. Ungkapan seperti ini dia ungkapkan dengan perbuatan yang, mohon maaf, membuang kotoran. Terkadang kan demikian. Kayak orang buang kotoran itu loh. Sudah keluar, sudah. Gak ngarep apa-apa. Tidak. Bukan demikian. Justru itu bukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti terserah Allah mau diterima mau enggak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'in sebagai penjelas atas segala sesuatu. Allah turunkan Al-Quran litastabina sabilal mujrimin, untuk menjelaskan agar berbeda mana jalan orang-orang yang benar, mana jalan orang-orang yang pendosa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalannya. Siapa yang lebih baik amalannya? Menunjukkan di sana ada orang yang melakukan amalan betul, tapi enggak baik, dan itu yang enggak diinginkan. Makanya Allah mengatakan ahsanu amala. Makanya kita butuh kepada para sahabat, apa tafsir dari ayat ini? Maksudnya apa amalan yang paling baik? Dan sudah kita sebutkan penafsiran dari Abu Ali Fudail bin Iyad rahimallahu taala, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling menepati tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya paling ikhlas itu apa? Amalan yang dia kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, yabtaguna rahmatan minallah. Banyak ayat-ayat yang seperti ini, mereka melakukan amalan yabtagun, mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mereka melakukan amalan gak mengharap apa-apa? Gak ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Nam ibtigha mardhatillah, mereka melakukan amalan ibtigha dalam rangka mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nam jadi salah dan harus dibenarkan, bukan demikian. Yang kedua ini yang benar. Nam yang kedua ini yang benar dan ini yang dilakukan oleh segenap para nabi dan para rasul. Yang dilakukan oleh segenap para nabi dan para rasul, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban, dalam rangka mengharap ampunan Allah, dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi loh. Warahaba, dan khawatir, takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu lana khashi'in, dan mereka itu kalau beribadah khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah. Beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan didasari atas keimanan kepada Allah dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap. Mengharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini Nabi kita yang mengatakan sendiri. Nah, jadi semuanya, dan ini berlaku untuk semua amalan, harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini cukup masalah. Oh, mau gini. Menyalahkan orang lain. Yeah. Itu yang saya tanyakan, dan saya timbul pertanyaan. Kalau saya itu sholat pertama saya itu ikhlas, tapi nanti setelah sholat itu ada yang gerakannya itu merasa diri saya itu paling benar, bukan? Kurang betul. Oh, kurang betul. Kurang betul. Hidupnya tidak menempel itu dalam hati kan mengganggu, dan saya melihat. Oh gitu. Terus ada yang sujud tangannya menempel akan sumpah ke tanah, ya. Itu koma. Seperti itu apakah itu termasuk orang yang riya itu tadi. Baik. Kalau niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah salat dia melihat misalnya orang di sampingnya melakukan gerakan salat yang tidak benar. Kemudian dia bersyukur, dalam arti berbangga, tetapi berbangganya itu kan bersyukur sebenarnya, alhamdulillah. Ini bahagianya orang kalau ngaji. Mungkin begitu ya. Akhirnya ngerti gerakan yang benar. Kasihan sekali dia. Gerakannya enggak benar. Apakah ini juga termasuk? Jawabannya tentu tidak. Nah, ini termasuk di antara bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berilmu. Ini termasuk bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang belajar, yang ngaji. Nah, karenanya seseorang melihat orang lain itu dengan dua qadar, dua takdir. Takdir syar'i wa takdir qadari. Nah, takdir syar'i artinya ya dia seperti itu karena dia sendiri meninggalkan, berpaling dari agama Allah. Gak mau belajar. Sehingga kalau dia sujud seperti binatang buas yang hendak menerkam, dia hamparkan kedua lengannya ke tanah. Atau kalau sujud hidungnya tidak menempel. Nah, kalau rukuk juga tidak lurus dan seterusnya. Dari sisi qadari itu kita ada rasa kasihan. Ada rasa kasihan, belas kasihan. Nah, duhai seandainya dia mengerti sebagaimana yang saya tahu. Nah, ini apa termasuk riya? Jawabannya tidak. Insyaallah jawabannya tidak. Nah, tidak. Iya. Nah. Maka bersyukur. Syukur. Nah, bersyukur, belajar dan istiqomah dan tetap tawadhu. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kalau ummahat atau ini ada pertanyaan bisa ditulis di kertas. Nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.